Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Jumadil Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 Januari 2018 Masehi, 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan ucapan Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah dalam menyebutkan faedah-faedah dari riwayat yang telah kita bacakan. Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kelaparan yang sangat sehingga mereka menyampaikan keinginannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keinginannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyembelih beberapa ekor unta guna menutupi kelaparan-kelaparan yang ada di sisi mereka. Yang singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan mayoritas dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardahum ketika itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih memilih pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan yang ada dari seluruh pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendoakan keberkahan pada sisa-sisa perbekalan tersebut. Ya, alhamdulillah faedah-faedah tersebut telah kita nukil pada pertemuan yang terakhir. Faedah yang terakhir adalah ucapan dari Syekh Muhammad Ali Adam An-Nafihi 'alaman min a'lamin nubuwwatin adh-dhahirah. Di dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat tanda dari sekian banyak tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana makanan-makanan yang sedikit tersebut bisa menjadi makanan yang berlimpah hingga memenuhi kotak-kotak perbekalan yang ada di sisi mereka, terlebih lagi masih ada sisa yang ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum sempat dikonsumsi, dan itu pun sudah membuat pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kekenyangan walhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada hadis yang baru sebagai tambahan faedah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Fayyumi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Misbahul Munir. Beliau mengucapkan dan akan menjelaskan lafaz yang menunjukkan betapa besarnya adab yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika mereka meminta izin kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ucapan beberapa sahabat Nabi yang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah lau adin talana, wahai Rasulullah, kalaulah engkau mengizinkan kepada kami untuk bisa kami menyembelih beberapa ekor unta yang ada di sisi kami untuk menutupi rasa lapar yang ada di tengah-tengah pasukan. Maka lafaz ini akan beliau jelaskan. Qauluhum, ucapan dari mereka, kata Al-Imam Al-Fayyumi alaihi rahmatullah, "Lau azinta lana." Ai min ahsani adabi khitabil kibar. Lafaz ini merupakan lafaz yang menunjukkan adab yang sangat luar biasa yang ada di sisi sahabat-sahabat Nabi ketika mereka berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wassu'alu minhum, dan ini merupakan bentuk pertanyaan dan permohonan izin yang ada di sisi mereka. Fayuqal, maka dikatakan, lau fa'alta kadza, kalaulah engkau melakukan hal yang demikian, au amarta bi kadza, atau mungkin engkau memerintahkan hal yang demikian, au lau adzinta fi kadza, atau mungkin engkau mengizinkan kami untuk melakukan hal yang demikian, wa asyarta bi kadza, wa ma'nahu lakana khairan. Maka ini semua lafaz-lafaz yang menunjukkan menggunakan lafaz lau. Kalaulah engkau mengizinkan ya Rasulullah, kalaulah engkau memerintahkan ya Rasulullah. Jadi menggunakan lafaz lau. Kalau bahasa kita terjemahkan dengan bebas ucapan kalau. Jadi kalau kita meminta izin kepada orang lain, kepada orang-orang tua kita, kepada para musyrifin, atau mungkin kepada para mudarrisin, khusus kepada para talabatul ilm, maka lafaz yang demikian ini lafaz yang menunjukkan adab yang sangat tinggi di tengah-tengah kita. Kalaulah engkau wahai mudarris, kalaulah engkau ya ammi mengizinkan aku untuk melakukan demikian dan demikian. Maka ini merupakan lafaz yang ma'ruf yang dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi untuk meminta izin kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au maslahatan zahirah, menunjukkan maslahat yang nampak dari permohonan izin tersebut. Wa ma asbaha hadza, atau yang semisal ini dari lafaz-lafaz yang menunjukkan bukan pemaksaan. Jadi tidak ada unsur pemaksaan di dalam bentuk perizinan tadi. Ayo ya Rasulullah, kita memotong beberapa ekor unta. Tidak langsung mengajak serta merta demikian, tapi beradab. Diberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa fihi, di dalam riwayat-riwayat ini, annahu la yambaghi li ahli al-askar, ada faedah yang bisa kita ambil, bahwa seorang pasukan tidak boleh mengambil keputusan. Pasukan jihad fisabilillah, mereka tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk mengambil sebuah keputusan, minal ghuzati ay yusayyiru dawabbahum allati yasta'inuna biha fil qitali bighairi idnil imam. Mereka tidak diperkenankan untuk mengambil sebuah keputusan, terlebih yang berkaitan dengan mereka harus menyembelih beberapa ekor unta yang mana unta tersebut mereka pakai untuk mendatangi target peperangan yang akan mereka lakukan bersama musyrikin. Maka yang demikian tidak diperkenankan kecuali mereka harus benar-benar mendapatkan izin dari pemimpin pasukan tersebut. Dalam hal ini adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mereka tidak diperkenankan untuk mengambil ijtihad sendiri tanpa menyampaikan ijtihad tersebut kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'zanu lahum illa idza ra'a maslahatan, dan seorang imam pun tidak serta-merta bisa memberikan izin kepada pasukan-pasukan tersebut kecuali melihat maslahah yang akan ada pada ijtihad atau pendapat yang sedang mereka sampaikan. Aw khafa mafsadatan zahiratan wallahu ta'ala alam, intaha kalamuhu rahimahullah. Atau mungkin pemimpin pasukan tadi khawatir akan ada mafsadat, khawatir akan ada efek negatif apabila tidak melakukan masukan atau saran yang disampaikan oleh pasukan tersebut. Maka intinya faedah terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fayyumi alaihi rahmatullah, pasukan jihad fi sabilillah harus memiliki sikap sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada imam mereka, kepada pemimpin mereka. Sehingga ini juga meluruskan kondisi jihad fi sabilillah dalam tanda kutip yang ada di tengah-tengah perkampungan muslimin atau di tengah-tengah negara muslimin yang sekarang ini dikoar-koarkan di Suriah mungkin, atau di Palestina, atau di tempat-tempat lainnya, Libya, Mesir dan yang semisalnya. Mereka posisinya tidak memiliki seorang imam, tidak memiliki seorang pemimpin yang hakikatnya di sisi mereka banyak sekali harakah-harakah, banyak sekali pergerakan-pergerakan, banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak diketahui siapa pemimpin tertinggi dari kelompok jihad tersebut. Maka ini menyelisihi jihad yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama di zaman sekarang, ulama al-mu'asirun, tidak memiliki fatwa bahwa jihad-jihad di daerah tersebut atau di negara tersebut disebut sebagai jihad asy-syar'i. Bahkan dihukumi oleh mereka para ulama dengan jihad ghairu syar'i, jihad yang tidak disyariatkan karena memiliki sekian banyak penyelisihan dari jihad yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jihad adalah ibadah dan ibadah itu memiliki syarat-syarat, yang paling tidaknya jihad tersebut juga memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi sehingga dia bisa menjadi sebuah jihad yang fi sabilillah. Wallahu a'lamu bishawab. Selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Al-Fayyumi alaihi rahmatullah dari karya beliau yang berjudul Al-Misbahul Munir. Kita masuk kepada riwayat yang berikutnya. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Ubadah ibn Shamit, dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit. Ubadah ibn Shamit insyaallah taala akan kita jelaskan nama lengkap dari beliau, tapi secara umum kita akan menyampaikan kunyah dari beliau. Kunyahnya beliau adalah Abul Walid, karena beliau memiliki anak yang paling tua yang bernama Al-Walid. Anak kedua beliau bernama Abdurrahman. Kunyah beliau yang masyhur di sisi para sahabah yang lainnya adalah Abul Walid Ubadah ibn Shamit. Dalam riwayat ini juga terdapat seorang tabi'in yang bernama Umair ibn Hani, tabi'iyun fiqah, seorang tabi'in yang memiliki riwayat-riwayat yang terpercaya dan bisa diterima di tengah-tengah Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang insyaallah taala akan kita nukilkan sedikit ucapan dari Al-Imam Muhammad atau Al-Allamah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi di dalam menterjemah menyampaikan biografi Umair ibn Hani. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya sesembahan yang tidak patut untuk diberikan tandingan untuknya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ketika seorang bersaksi bahwasanya tidak ada utusan dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kecuali Muhammad alaihi salatu wassalam, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi, dan seorang yang bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan putra dari amatihi, amatihi yakni Maryam, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat ruh yang disampaikan kepada Maryam merupakan kekuasaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keutamaan dan fadilah yang dimiliki oleh Nabi Allah Isa. Waruhun min, ruh itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal jannata haq, dan seorang yang bersaksi bahwa syurga itu adalah hak, benar adanya, wa annan nar haq, begitu pula dia bersaksi neraka itu benar adanya. Jadi ada beberapa persaksian, paling tidaknya ada 5 persaksian yang dipersyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akan menghasilkan keutamaan yang ada dalam akhir hadis ini, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Ketika seorang muslim mempersaksikan 5 persaksian tersebut, seorang akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu mana saja, pintu syurga mana saja yang ia ingin masuk ke dalamnya, pintu syurga yang 8. Persaksian yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini yang mutlak. Persaksian yang kedua, wa anna muhammadar rasulullah, bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi, dan Isa alaihi salatu wassalam, ini persaksian yang ketiga, adalah hamba Allah dan putra dari Maryam, ruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga dia persaksikan. Kemudian yang keempat, dia bersaksi jannah, syurga Allah benar adanya. Yang kelima, dia bersaksi neraka benar adanya. Jadi bukan perkara-perkara yang mustahil, syurga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang tidak kita ragukan lagi keabsahannya, yang mana seorang muslim apabila mempersaksikan dengan 5 persaksian ini, ia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dari 8 pintu yang mana saja ia inginkan. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang bisa kita bahas dari hadis ini? Yang pertama, yang berkaitan dengan sanad riwayat dari hadis ini. Seperti yang kita isyaratkan tadi, terdapat seorang tabi'iyun thiqah yang bernama Umair ibn Hani. Umair ibn Hani Al-Ansi. Umair ibn Hani Al-Ansi. Al-Ansi yang memiliki kunyah sama persis dengan Ubadah ibn Samit. Siapa kunyahnya? Abul Walid. Kunyahnya dari Umair ibn Hani. Abul Walid Ad-Dimashqi. Thiqatun min kibari tabi'in. Beliau berasal dari kibar at-tabi'in, artinya murid-murid senior dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinukilkan dalam kitab sejarah bahwa Umair ibn Hani, kana Umair ibn Hani yusalli kulla yaumin alf sajadah. Seorang Umair ibn Hani senantiasa mengerjakan 100 rakaat. Afwan, alf sajadah, 1000 rakaat. Umair ibn Hani setiap harinya mengerjakan 1000 rakaat, wa yusabbihu mi'ata alf tasbihah, dan senantiasa berzikir, bertasbih sebanyak 100.000 kali zikir, 100.000 tasbih. Jadi ada 2 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Umair ibn Hani. Murid dari sahabat yang bernama Umair ibn Hani, yakni tabi'in, kibar tabi'in. 2 amalan tersebut adalah yang senantiasa mengerjakan 1000 rakaat setiap harinya dan 100.000 zikir tasbih, yakni 100.000 ucapan subhanallah. Ucapan ahli sejarah ini diberi ta'liq, dikomentari oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam. Beliau menjelaskan dengan ringkas gimana sih kita menyikapi kondisi yang ada di sisi Umair ibn Hani yang senantiasa mengerjakan 1000 rakaat setiap harinya dan senantiasa berzikir dengan 100.000 zikir setiap harinya. Diperkenankankah atau tidak? Karena beliau adalah orang yang mulia, masuk ke dalam deretan dari orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun kita tidak mengatakan beliau adalah ahlul jannah, paling tidaknya Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian atba' at-tabi'in, masuk kepada generasi kedua. Murid-murid dari sahabat tabi'in Umair ibn Hani. Apa kata Syekh Muhammad Ali Adam? Kaunuhu yusalli kulla yaumin alf sajadah. Ketika kita mengetahui seorang Umair ibn Hani senantiasa mengerjakan 1000 rakaat setiap harinya, wa yusabbihu mi'ata alf tasbihah, dan ketika kita mengetahui pula amalan yang senantiasa dikerjakan yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau adalah bertasbih, berzikir sebanyak 100.000 kali setiap harinya. Laisa lahu kabiru madhin. Tidak ada keistimewaan yang besar. Ini ucapan dari Syekh Muhammad Ali Adam. Kalau mungkin sebahagian kaum sufiyah ingin mengambil dalil, ingin mengambil hujjah dari apa yang mereka lakukan dari rakaat-rakaat salat taubat, kemudian rakaat-rakaat salat nisfu rajab dan yang semisalnya, sekian ribu rakaat, sekian ratus rakaat, maka kisah dari Umair ibn Hani ini sebenarnya bisa menjadi angin segar untuk mereka. Bisa menjadi angin segar untuk amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ini loh, tabi'in, murid senior dari Ubadah ibn Samit saja mengerjakan hal ini. Mengerjakan ibadah-ibadah yang senantiasa dikerjakan di sisi kaum sufiyah. Tapi dikomentari oleh Syekh Muhammad Ali Adam, amalan yang dikerjakan oleh Umar ibn Hanif laisa lahu kabiru madhin, tidak ada yang istimewa sedikit pun. Bukan artinya itu adalah hal yang sangat istimewa, sangat luar biasa, yang harus diangkat, yang harus diagung-agungkan dan yang semisalnya. Fa inna hadza, kata beliau, sesungguhnya amalan-amalan ini laisa min hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang demikian, 1000 rakaat setiap hari, 100.000 tasbih setiap hari, bukan bahagian dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seperti yang telah kita ketahui, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yuthbit anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi yaumin hadzal qadar. Tidak pernah ternukil sama sekali bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu harinya mengerjakan 1000 rakaat, mengerjakan 100.000 tasbih, tidak pernah ternukil. Kalau yang demikian merupakan satu hal yang istimewa, satu hal yang utama, maka akan ternukil dan dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Tapi khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, bukannya beliau melakukan amaliyah dan rutinitas tersebut. Wala sabbaha hadzal qadr, dan Nabi alaihi salatu wasallam pun tidak mengerjakan zikir sebanyak 100.000 dalam keseharian beliau. Fal khairu kullal khairi fi ittiba'i hadihi sallallahu alaihi wasallam, maka yang namanya kebaikan, yang namanya amalan soleh adalah sesuatu yang mencocoki sunnah dan amalan beliau alaihi salatu wasallam. Inzaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan atau penjelasan Syekh Muhammad Ali Adam. Maka yang bisa kita ambil faedahnya, apabila seorang memiliki ijtihad dan seorang Umar ibnu Hani adalah seorang mujtahid, apabila seorang mujtahid itu melakukan amalan, akan terbagi menjadi dua, ijtihadnya benar ataukah salah. Ini seorang mujtahid, bukan seorang muslim biasa, ami, orang yang awam. Kalau orang yang awam hanya ikut-ikutan, hanya taklid kepada kiainya, kepada habaibnya dan yang semisalnya, maka ini tidak masuk kepada pembahasan kita. Yang masuk kepada pembahasan kita, apa yang dilakukan oleh Umar ibn Hanif. Beliau seorang mujtahid. Kalau beliau seorang mujtahid, amalan yang dikerjakan di antara dua pilihan. Yang pertama benar, akan mendapatkan dua pahala dari ijtihad tersebut. Kalau salah, tetap akan mendapatkan satu pahala karena beliau berijtihad. Mungkin di zamannya, daripada beliau keluar dari rumahnya dan ngobrol ngalur ngidul, gak jelas arahnya dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, lebih baik dia sholat. Ini keadaannya beliau, mungkin uzur yang pertama kita berikan. Masih ada uzur kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kata Syekh Muhammad Ali Adam, perbuatan yang dilakukan oleh Umar ibn Hanif bukan menjadi patokan utama, karena tidak pernah dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sahabat yang mulia yang menukilkan riwayat ini adalah seorang sahabi al-jalil yang bernama Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit ibn Qais ibn Asram ibn Fihrin. Ubadah ibn Samit ibn Qais ibn Asram ibn Fihrin al-Khazraji al-Ansari. Seperti yang telah kita sebutkan di awal pembahasan tadi, kunyah beliau sama persis dengan Umair ibnu Hanif yang bernama Abu Al-Walid. Ubadah ibnu Samit merupakan seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Beliau, di antara keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau hadir di Bai'atul Aqabah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seorang yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya pada Bai'atul Aqabah, memiliki keutamaan. Karena apa? Karena mereka langsung dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan ini tidak dimiliki oleh seluruh sahabat Rasul. Sekelas Muawiyah bin Abi Sufyan, sekelas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Muawiyah dan Abu Hurairah. tidak pernah dibaiat oleh Nabi SAW di Lailatul Aqabah. Seorang Ubadah bin Shamit yang memang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, dibaiat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Baiatul Aqabah tersebut. Sehingga ketika Ubadah bin Shamit memiliki beberapa selisih pendapat, biasa antar sahabat pun terdapat beberapa perselisihan yang ada di sisi mereka, tapi akidah yang kita miliki, akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, adalah as-sukutu amman syajara fi ma bainahum. Kita harus diam dari perselisihan-perselisihan yang ada di sisi mereka, tidak di publish, tidak di viralkan, tidak digembar-gemborkan. Bukan itu akidah Ahli Sunnah, karena itu akan menyudutkan, mendiskreditkan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas kita adalah memuliakan mereka. Kesalahan apapun yang ada di sisi mereka, jangan kita bahas. Karena apa? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang ridho pada mereka. Jadi tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Walhasil, sempat terjadi perselisihan pendapat antara Ubadah bin Shamit, Abu Hurairah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam. Karena Ubadah bin Shamit ini hidup sampai di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjadi khalifah yang kelima. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, kemudian wafat diganti oleh Umar bin Al-Khattab, kemudian wafat diganti oleh Utsman bin Affan, kemudian wafat diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, wafat Khulafa Ar-Rasyidin Al-Arba'ah, kemudian diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu memiliki beberapa catatan dari masa pemerintahan beliau, dan itulah yang dikritisi oleh Ubadah bin Shamit, karena Ubadah bin Shamit hitungannya lebih senior daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketika ada beberapa perkara yang diselisihi oleh Ubadah bin Shamit, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Hurairah berusaha menasehati. Bukankah seorang pemimpin harus didengarkan? Bukankah seorang pemimpin harus dimuliakan? As-sam'u wa ta'ah. Nasihat demi nasihat. Diterima nasihat tersebut alhamdulillah oleh seorang sahabi al-jalil Ubadah bin Shamit. Tapi Ubadah bin Shamit sempat menyampaikan, apa yang aku lakukan dari mengingkari kemungkaran yang ada, yang tidak disetujui oleh Muawiyah dan kekuasaan beliau serta Abu Hurairah ketika itu yang ada tersisa dari sahabat-sahabat Nabi, ketahuilah, kata Ubadah bin Shamit, aku adalah orang yang hadir di Baiatul Aqabah yang tidak kalian berdua hadiri. Dan aku langsung dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang dijadikan dasar dari apa yang dilakukan oleh Ubadah bin Shamit. Perselisihan yang kemudian dimaafkan walhamdulillah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, oleh Abu Hurairah, akan tetapi Ubadah bin Shamit tetap memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu hadir di Lailatul Aqabah ketika dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dihadiri oleh Abu Hurairah, tidak pula dihadiri oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau wafat di sebuah kota yang bernama Ramlah pada tahun ke-34 Hijriah. Ramlah ini ada di sekitar Syam, dan beliau di negeri Palestine secara umum, dan beliau juga ternukil bahwa beliau wafat di Baitul Maqdis. Beliau wafat di Baitul Maqdis. Ramlah dengan Baitul Maqdis tidak terlalu jauh. Qala Ibn Hibban, Al-Imam Ibn Hibban mengatakan dalam menyampaikan biografi dari seorang Ubadah bin Shamit, huwa awwalu man wulliyal qada'u bi Palestine. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah seorang yang pertama kali diutus untuk menjadi pemimpin, menjadi gubernur bahasa kita sekarang, di negeri Palestine. Yang itu nantinya pada tahun ke-34 Hijriah beliau wafat di Baitul Maqdis. Nah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, kita masuk kepada matan dari hadis ini, kandungan dari hadis yang telah kita bahas atau yang telah kita bacakan barusan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qal," barang siapa yang mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi tidak ada sesembahan selain Allah, wahdahu la syarikalah. satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lafaz ini asyhadu, lafaz asyhadu dijelaskan oleh para ulama kita maksudnya adalah ay man takallama biha. Ini ternukil dalam Fathul Majid halaman ke-58. Perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi. Lafaz ini akan dibahas oleh para ulama kita. Ai maksudnya adalah man takallama biha arifan li ma'naha, bukan hanya sekedar mengucapkan asyhadu asyhadu asyhadu atau hu hu hu atau la ilaha illallah 100,000 kali dalam sehari, tidak cukup sampai di situ. Harus ada lafaz asyhadu. Maka kata para ulama kita, man takallama biha, barang siapa yang mengucapkan lafaz asyhadu tersebut, aku bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, arifan li ma'naha, ini syarat yang paling penting, dia mengetahui maknanya, bukan jahil atas maknanya, tak paham dia maknanya. Maknanya la ilaha illallah artinya saya tidak boleh melakukan kesyirikan. Makna la ilaha illallah artinya saya tidak boleh berziarah kepada kuburan-kuburan wali untuk berdoa di sana. Jangan sampai penjelasan ini disalahpahami, berarti as-salafiyun ahlu sunnati wal jamaah mengharamkan ziarah kubur. Ini tuhmah, tuduhan dusta yang disematkan kepada kita, yang disematkan kepada kaum wahabi dalam tanda kutip. Siapa yang mengharamkan ziarah kubur, wahai kaum sufiyah? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seperti yang terulang dalam majelis-majelis yang lalu, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, al-an fazuruha, adapun sekarang silahkan kalian ziarahi kuburan-kuburan tersebut. Artinya kita tidak mengharamkan. Yang kita permasalahkan ketika ziarah kubur, di kuburan dia membaca Al-Qur'an, di kuburan dia sujud, di kuburan dia ruku, di kuburan dia tawaf, di kuburan dia melakukan amalan-amalan soleh. Ini yang diingkari oleh ahlus sunnah. Ini yang diharamkan oleh ahlus sunnah. Mereka tidak setuju dengan amaliyah-amaliyah tersebut. Kenapa? Tempat amaliyah-amaliyah tadi, membaca Al-Quran, tawaf, ruku, sujud, dan yang seterusnya dari amaliyah, amalan-amalan soleh, bukan kuburan tempatnya, tapi masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala dan rumah-rumah kaum muslimin. Bukan kuburan tempatnya. Kuburan untuk berziarah. Apa tujuannya? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Untuk mengingatkan kita pada kematian. La'allaha tudzakkirukumul akhirah. Mudah-mudahan ziarah, dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian pada hari akhir. Ini tujuan utamanya. Bukan untuk membaca Al-Quran di sana. Bukan untuk berdoa kepada para wali yang dikubur di dalamnya. Bukan berdoa kepada para habaib yang berada di dalamnya. Ini semua bentuk kesyirikan. Jadi jangan dibolak-balik. Sesuaikan dengan konteks penjelasannya. Kalau kita mengatakan haramnya ziarah kubur, berarti yang dimaksudkan adalah haramnya ziarah kubur berupa amalan-amalan soleh beserta ziarah tersebut, yang menyertai ziarah tersebut. Adapun ziarah kuburnya bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagian dari amalan ketaatan, bahagian dari amalan-amalan soleh. Maka seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah harus mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengetahui, amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran, mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah secara batin dan secara zahir, dari dalam hatinya dan dari amalan-amalan jawarihnya, anggota tubuhnya. Amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin bi ghairi ma'rifati ma'naha, adapun hanya sekedar mengucapkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah walaupun 100,000 kali, walaupun 200,000 kali, walaupun berjuta-juta kali, min ghairi ma'rifati ma'naha, tanpa dia ketahui maknanya, wala yaqin, dan dia tidak meyakini maknanya, wala amila bima taqtadi, dan tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Minal bara'ati minasyirki, di antara kandungannya seorang harus berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, wa ikhlasul qawli wal amal, mengikhlaskan ucapannya dan amalan-amalan solehnya, fa ghairu nafi'in bil ijma', berdasarkan kesepakatan para ulama, maka bentuk lafaz asyhadu an la ilaha illallah yang dia utarakan ghairu nafi'in, tidak bermanfaat. Lantas untuk apa disampaikan atau dilafadzkan selama 100 atau sebanyak 100 ribu kali, sebanyak sekian ribu kali, tapi ghairu nafi', enggak bermanfaat? Tujuannya apa? Maka itu adalah hal yang sia-sia. Jadi targetnya bagaimana seorang muslim benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi benar-benar mengetahui maknanya, walaupun yang diucapkan hanya satu kali, walaupun yang dia ucapkan hanya setiap selesai dari muadzin mengumandangkan azannya misalkan, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan yang seterusnya, hanya pada momen-momen tertentu, keadaan-keadaan tertentu, tidak setiap saat, tidak ratusan ribu kali, itu jauh lebih baik dibandingkan yang ratusan ribu kali tapi tidak memahami dan tidak mengamalkan, mempraktekkan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah menjelaskan lafaz al-ilah, asyhadu an la ilaha. Al-ilah kata beliau huwal ma'budul muta'. Makna ilah adalah sesembahan yang wajib untuk kita taati. Fa innal ilaha huwal ma'luh, karena sesembahan tersebut itulah yang disembah oleh muslimin. Wal ma'luhu huwal ladzi yastahiqqu ay yu'bad, dan zat yang disembah itulah yang berhak untuk diibadahi. Ini makna al-ilah. Sehingga dari penjelasan singkat beliau ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar. Ada di sana yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ada kuburan, ada wali fulan, ada habib fulan, ada patung fulan, ada dewa fulan, ada ini dan ada itu. Semuanya diibadahi. Kalau dalam bahasa Arab semuanya ini makluh, sesuatu yang disembah. Tapi pembahasannya apakah mereka disembah dengan al-haq ataukah disembah dengan al-batil? Jawabannya yang kedua, mereka disembah tapi disembah dengan kebatilan karena mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Yang memiliki hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa li hadza kanat la ilaha illallah, oleh karena itu makna kalimat la ilaha illallah asdaqul kalam, adalah makna yang paling tinggi, makna yang paling mulia di antara ucapan-ucapan yang ada di tengah-tengah manusia. Lafaz la ilaha illallah sudah kita ketahui bagaimana lafaz tersebut bisa menandingi 99 lembar dosa yang dimiliki oleh seorang Bani Adam. Ma'ruf, ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang sangat mulia dan sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah pun menjelaskan makna ilah. Al-ilahu huwallazi yuta'u fala yu'sa. Ilah, hakikatnya ilah, sesembahan adalah sesuatu atau satu zat yang harus untuk ditaati dan tidak boleh untuk kita bermaksiat padanya. Ini definisi singkat dari Al-Imam Ibnu Rajab. Alladzi yuta'u fala yu'sa. Zat yang harus ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Haibatan lahu wa ijlalan. Kenapa tidak boleh dimaksiati? Kenapa tidak boleh diselisihi perintah-perintahnya? Haibatan lahu. Karena kita menghargai, menghormati zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menganggap mulia Allah Azza wa Jalla, tidak menganggap mulia ilah sesembahan kita, maka kita akan mudah untuk bermaksiat. Kita akan sulit untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Kenapa? Karena kita tidak menghargai Allah Azza wa Jalla. Artinya, mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla atau kita yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita tidak menghormati, tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala dan tidak memuliakan zat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kenapa pula dijelaskan oleh beliau, kenapa pula kita harus mentaati dan tidak boleh bermaksiat padanya? Wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Kita senantiasa taat dan tidak bermaksiat padanya karena kita mencintai, karena kita takut akan azab-azabnya dan kita mengharap dari keutamaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ila an qala wa la yasluhu hadza kulluhu illa Allah. Dan tidak diperkenankan segala bentuk amalan ibadah kecuali dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka makhluqan, barang siapa yang menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan salah seorang makhluknya saja, min hadhil umur allati hiya min khasa'isil ilahiyah, berdoa dia sampaikan kepada kuburan wali fulan dan yang semisalnya, padahal itu berdoa adalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah. Kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, itu menunjukkan niat dia dalam beribadah itu tidak ikhlas. Jadi sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil dari ucapan Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, seorang yang melakukan kesyirikan, hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang mukhlisin. Mereka hakikatnya bukan orang-orang yang ikhlas mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kana dzalika qadhan fi ikhlasihi. Berarti ada sesuatu dalam kalbunya, ada sesuatu dalam hatinya yang harusnya doa tersebut dia panjatkan kepada Allah, dia selewengkan doa tersebut, dia panjatkan kepada kuburan fulaniyah, kepada wali fulan, kepada habib fulan, dan yang seterusnya. Ini menunjukkan dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia ikhlas, pasti dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan bentuk tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia benar-benar meyakini, yang bisa mengijabah doa saya hanyalah Allah. Yang bisa mengabulkan doa saya hanyalah Allah. Habib fulan, wali fulan tidak bisa membantu sedikit pun untuk doa saya terkabulkan. Itu baru namanya ikhlas. Tapi kalau ada unsur-unsur selain itu, artinya dia sudah melakukan kesyirikan. Kalau sudah melakukan kesyirikan, artinya sudah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ucapannya Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa kana fihi min ubudiyatil makhluk, hakikatnya dia menyembah kepada makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya kesyirikan. Menyembah kepada sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bihasabi ma fihi min dzalik, tergantung kondisi kesyirikan yang dia lakukan. Kalau seorang berani menyembelih seekor hewan sesembelihan, kambing, ayam atau yang semisalnya, dengan tujuan-tujuan agar mendapatkan sesuatu dari pohon keramat misalkan, artinya dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah beribadah kepada pohon tersebut, bukan beribadah kepada Allah. Padahal harusnya dia minta segala macam rezeki, limpahan-limpahan harta benda dan yang semisalnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada unsurnya pohon keramat. Ma fihi dakhal. Enggak ada urusannya pohon keramat bisa mengayakan atau mensugihkan seorang muslim. Lebih tepatnya seorang musyrik. Enggak bisa. Pohon keramat adalah makhluk Allah, pohon keramat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang pohon tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tandingan bagi Allah yang maha sempurna. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarakumullah. Dijelaskan dalam lafaz yang berikutnya, barang siapa di antara seorang hamba yang telah bersaksi bila ilaha illallah dengan lafaz atau kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan yang kedua dia bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi alaihi atau hafizahullah wa ra'ah, wa hadhani al-wasfani akhassu awsafin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan dua sifat ini yakni abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, hamba Allah dan utusannya, adalah dua sifat yang sangat khusus yang dimiliki oleh ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. ولذا وصفه الله تعالى بالعبودية في أسمى المقام. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba, dan ini merupakan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya Nabi alaihi salatu wassalam hanya seorang hamba yang harus dihinakan, la. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi beliau sebagai seorang hamba adalah kondisi yang paling tertinggi, asmal maqam. Sebagaimana apa yang ternukil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhiril ayah. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan perjalanan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dalam ayat ini disebutkan bi abdihi, yang telah mentakdirkan sebuah perjalanan kepada abdihi, kepada hambanya. Lafaz yang ditekankan dalam riwayat ini adalah Rasul alaihi salatu wassalam merupakan hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dua lafaz yang mulia terkhusus pada hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah. Maka dari sini ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Apabila kita telah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang hamba, maka yang namanya seorang hamba adalah seorang makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa menyampaikan, memanjatkan hajat-hajat kita kepada beliau. Karena beliau alaihi salatu wassalam tidak memiliki sikap al-uluhiyah, tidak bisa mengijabah doa-doa, hajat-hajat yang dimiliki oleh para hambanya, para umatnya, umat-umat beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini diajarkanlah bagaimana seorang benar-benar harus bersaksi bahwa dia tidak akan memanjatkan hajatnya, menyampaikan kebutuhannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia telah bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala penjelasan lebih rinci akan kita bahas setelahnya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, yang berkaitan dengan lafaz Abdullahi wa rasuluh. Wallahu taala alamu bisawab, yang mana lafaz ini bisa meluruskan kesalahan-kesalahan akidah yang dimiliki oleh kaum sufiyah, khususnya kaum sufiyah Asy'ariyah, yang mereka sebahagiannya memanjatkan hajatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih apabila mereka sudah berada di kota Madinah, berada di hadapan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, sekian banyak kesyirikan-kesyirikan dilakukan di tempat tersebut. Wallahul musta'an. Insyaallah akan datang pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau nanya, apakah boleh kita menjawab azan atau membaca doa setelah azan ketika di dalam WC dalam keadaan sedang mandi? Tidak boleh. Di dalam WC bukan tempat untuk berzikir. Di dalam WC kita diperintahkan untuk diam, tidak berzikir. Oleh karenanya, kenapa di antara doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika keluar dari toilet atau kamar mandi atau WC adalah ghufranaka, ya Allah ampunilah hambamu ini, karena kita meminta ampun telah tidak berzikir pada waktu tersebut. Yakni ketika selama di dalam WC, selama di dalam toilet kita tidak berzikir pada Allah, sehingga itu merupakan satu dosa yang kita meminta ampun karena telah melakukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan al-Islam dan kesempurnaan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Afwan, mohon nasihatnya, setiap ana menasihati keluarga tentang ziarah kubur, mereka membantah bahwa mereka tidak menyembah kuburan. Mereka hanya menjadikan wasilah agar segala hajat mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada keluarga antum bahwa Allah sendiri yang telah menyatakan dalam firman-Nya yang mulia, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabb kalian telah mengatakan ud'uni, berdoalah langsung kepadaku tanpa perlu adanya wasilah. Allah sendiri yang memerintahkan kepada para hambanya untuk langsung berdoa kepadanya, menyampaikan hajat-hajat hamba kepadanya tanpa perlu perantara. Jadi sampaikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, nanti kita lihat apa jawaban dari keluarga antum tersebut. Kemungkinan akan ada jawabannya, kami ini hamba yang penuh dengan dosa, sebagaimana seorang rakyat jelata tidak akan bisa bertemu langsung dengan seorang presiden kecuali harus melewati perantara seorang menteri. Ini di antara syubhat mereka. Ya sampaikan lagi, ini firman Allah. Allah Azza wa Jalla sendiri yang memerintahkan, Rabbukum ud'uni, Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah langsung kepadaku tanpa harus melalui perantara. Dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan antara seorang presiden dengan zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah yang maha kaya, sementara penguasa, presiden dalam hal ini atau yang semisalnya, tidak memiliki kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dikiaskan. Wallahu a'lamu bishawab. Sampaikan firman Allah tersebut kepada keluarga antum. Bagaimana hukum menulis ayat Al-Quran bagi mereka yang kidal tanpa maksud menghinakan? Dan berikanlah nasihat kepada para akhwat dan ikhwan yang merasa begitu sedih akan keadaannya tersebut. Dan berikanlah nasihat kepada mereka yang memiliki kenalan maupun melihat orang yang kidal untuk tidak memandang dan mengucapkan hal yang buruk, karena sebagian dari tingkah laku mereka yang tidak bersahabat itu tanpa mereka sadari justru menjadi sebab bersedih hati dan patah semangatnya untuk menuntut ilmu syar'i. Allahul musta'an. Menulis ayat Al-Quran, menulis hadis-hadis Nabi SAW dengan tangan kiri, tidak ada permasalahan. Tidak ada unsur berarti kita menghinakan sabda Nabi, menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Yang dilarang adalah makan dan minum dengan tangan kiri. Menulis dengan tangan kiri tidak ada unsur larangan dari Nabi SAW. Tentunya yang paling baik menggunakan tangan kanan. Nabi SAW yuhibbut tayamun. Akan tetapi kalau memang dia memiliki kebiasaan tersebut, sulit untuk dia rubah, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang memojokkan mereka, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, makan minum dengan tangan kiri, karena itu menyerupai cara minum dan makannya syaitan. Dan tidak pernah ternukil bahwa syaitan juga menulis dengan tangan kiri, tidak ada. Jadi tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, walaupun antum memiliki kebiasaan untuk menulis dengan tangan kiri, kidal. Tetap semangat. Kalau memang bisa dirubah, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, maka fala ahad, tidak boleh seorang pun untuk memojokkan mereka tadi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mohon nasihat untuk santri kita agar selalu memuliakan Al-Quran dengan tidak menaruh berserakan dan menumpuk-numpuknya, tidak tersusun rapi. Alhamdulillah setelah ada nasihat dari Al-Ustaz Abu Ahmad Ali Hafizahullah pada Senin malam kemarin, sudah nampak rapi peletakan Al-Quran di bagian kiri masjid, sedangkan bagian kanan sampai saat ini tidak pernah rapi. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khair. Amin wa iyyakum. Cukup nasihat dari Ustazuna Al-Ustaz Abu Ahmad Ali, tinggal direalisasikan, dipraktekan oleh para talabah. Hafizahumullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.